semakin rindu, tak dapat nak disembunyikan lagi perasaan ini. Kekasih, aku telah jatuh cinta padamu, hanyalah yang aku puja. Kekasih, inginkah engkau menjadi oh buah hatiku? Tersiksa aku, jiwa tersiksa, bila mataku tak memandang matamu. Semakin rindu.